Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumah, dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di ma'had, dari ma'had ahli sunnah wal jamaah. Kita harapkan melalui pertemuan ini, majlis demi majlis ini, Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan jalan kita menuju kepada surganya, menuju dan mendapatkan kepada keridhaannya, mampu mendapatkan kemuliaan besar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan antum dengan mujahadah, dengan kesungguhan, dan disesuaikan dengan kondisi setiap orang, ini disebabkan oleh banyak hal. Dan sebaik-baik sebab adalah karena kecintaan kita terhadap ilmu. Kecintaan terhadap ilmu akan mengantar hamba untuk mewujudkan mujahadah guna meraih ilmu, guna mendapatkan apa yang dia cintainya itu. Dan cinta sangat berhubungan dengan keindahan, keelokan, sesuatu yang menawan. Dan ilmu itu memiliki perkara ini. Dia memiliki keindahan yang sangat mempesona. Bagaimana tidak? Ia datang dari Allah Subhanahu wa taala al-Jamil alladhi yuhibbul jamal. Datang dari Dia yang Maha Indah, yang sangat mencintai keindahan. Dan siapa yang mampu melihat keindahan ilmu, pasti akan jatuh cinta. Pasti akan sangat tertarik. Dan di sanalah mujahadah itu akan kita kerahkan guna meraihnya. Untuk menjelaskan perkara ini secara singkat, maka kita bisa melihat pada sosok Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah beliau alaihi salatu wassalam dengan pemaparan yang seindah-indah kisah. Sehubungan dengan pembahasan kita, maka lihatlah keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika dewasa, keindahan beliau, ketampanan beliau sangat sangat luar biasa. Ketampanan yang menyebabkan istana dan negeri Mesir goncang. Tetapi berakibat beliau dipenjara. Perbudakan belum lepas, justru berakibat masuk ke dalam penjara. Ini satu sisi keindahan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Keindahan yang kedua adalah keindahan yang lebih mempesona, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Sebab dengan keindahan ini, justru beliau lepas dari penjara, bebas dari perbudakan, diberi kedudukan yang sangat tinggi di bawah raja. Keindahan yang pertama tidak mampu membebaskannya dari perbudakan, bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Manusia tertarik dengan keindahan Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Yang pertama, sampai-sampai wanita mengiris-ngiris tangannya. Dalam keadaan mereka tidak merasakan sakitnya irisan pisau pada tangan-tangan mereka. Saat melihat keindahan wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini keindahan yang sangat luar biasa. Tapi ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan keindahan yang kedua, yang menyebabkan beliau lepas dari perbudakan, selamat dari penjara, dan langsung diangkat dalam kedudukan yang sangat tinggi. Keindahan ilmu. Ketika raja mengetahui keindahan wajah Nabi Yusuf yang mengakibatkan banyak masalah, maka penguasa ketika itu melihat Nabi Yusuf harus dipenjara. Ketampanan dan keindahan itu tidak bisa menyelamatkan beliau dari hukum penjara. Padahal belum lepas dari perbudakan. Tapi begitu raja mengetahui keindahan ilmu dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau pun lepas. Di saat raja bermimpi, kemudian mengumpul orang-orang dekatnya, yang mana mereka adalah ahli-ahli ta'bir mimpi. Dan semuanya tidak mampu menjawab ta'bir, tidak mampu menta'bir mimpi raja. Mereka punya jawaban, jawaban orang-orang mati kutu. Jawaban orang-orang yang mencari-cari kalimat supaya tidak terlalu disalahkan karena kebodohannya. Ini mimpi hanya bunga-bunga mimpi. Tidak ada takwilnya. Padahal dia mimpi yang sangat menakjubkan. Akhirnya, si pelayan raja yang merupakan satu dari dua orang sahabat Nabi Yusuf dalam penjara teringat akan sosok Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia pun mengatakan, saya akan datangkan takwilnya. Padahal belum ketemu Nabi Yusuf, tapi dia sudah pastikan, saya akan datangkan takwilnya. Akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf pun menjelaskan takdirnya dengan lafaz yang sangat indah, yang kedalamannya sangat menakjubkan. Ketika takdir mimpi itu sampai ke raja, raja langsung memerintahkan, bebaskan dia, keluarkan dia. Hanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta uzur untuk dituntaskan dulu permasalahan sebab beliau masuk ke dalam penjara, fitnah wanita. Raja pun menegaskan dengan ketegasannya agar supaya beliau bebas dari perbudakan, dari penjara, dan betul-betul menjadi orang khusus raja, didudukkan dalam kedudukan yang sangat tinggi, bahkan beliau sendiri yang memilih kedudukan itu. Kapan ini? Ketika raja melihat keindahan ilmu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Ketampanan Nabi Yusuf tidak mampu menggerakkan raja untuk mendudukkan Nabi Yusuf. Bahkan membebaskannya dari perbudakan, tidak. Tetapi keindahan ilmu itu, yang mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak hanya sekedar mentadbir mimpi raja, mengungkap hakikat mimpi itu, apa maksudnya. Tapi beliau pun dalam uraian takdirnya menyisipkan apa yang seharusnya dilakukan sehubungan dengan mimpi itu. Pengaturan apa? Siasah apa? Tadbir macam apa yang harus kita lakukan menghadapi musim demi musim yang digambarkan dalam mimpi itu. Ini dilihat oleh raja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu semata mengharapkan wajahnya, mengharapkan keridaannya. Datangilah semua itu karena kita cinta terhadap ilmu. Dan perhebat cinta itu dengan betul-betul mengupayakan memaksimalkan kemampuan kita agar supaya kita mampu melihat dan semakin melihat keindahan ilmu itu. Kitab yang ada di hadapan kita adalah kitab yang sangat agung. Yang oleh Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala mengatakannya, mensifatinya dengan sifat Jalilatul Qadar. Kitab yang kedudukannya sangatlah tinggi, sangatlah mulia. Kitab Al-Ubudiyah. Jadi sekarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini sangat terkenal dari dua sisi. Sangat terkenal dari kalangan, di dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan sangat terkenal pula di kalangan kuburiyun ahli bidah. Sebab beliau menempati urutan musuh teratas oleh ahli bidah. Dan di kalangan ahli sunnah, beliau menempati ulama-ulama yang sangat terkemuka. Baik. Kita sering mendengar tentang beliau. Kita tidak memperpanjang biografi tentang beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau sebagaimana namanya, Syekhul Islam. Beliau bukan hanya Syekhul Hadis, Syekh dalam ilmu hadis, Syekh dalam ilmu fiqh, Syekh dalam ilmu tafsir, tapi beliau adalah Syekhul Islam, Syekh dari berbagai ilmu-ilmu tentang Islam ini. Kitab beliau Al-Ubudiyah ini adalah kitab yang sangat luar biasa, dan akan kita lihat kandungan kitab ini secara global dalam awal pembahasan kitab. Hanya dari judul kita sudah bisa memahami dari kata Al-Ubudiyah bahwa kitab ini akan membahas tentang penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau hakikat ibadah itu sendiri. Apa dan bagaimana hakikat ibadah? Ini akan diurai dalam kitab ini. Kalau kita urai sekarang, akan terjadi pengulangan. Akan diurai dalam kitab ini dengan sebaik-baik uraian. Hanya saya ingatkan diri saya dan kepada ikhwah seluruhnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hikmah syar'iyah yang sangat luar biasa yang menjadi maksud kita dicipta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidaklah mencipta jin dan manusia kecuali hanya لِيَعْبُدُونَ, supaya beribadah kepada-Ku. Apakah mungkin kita mampu mewujudkan maksud penghambaan kita tanpa ilmu akan penghambaan itu? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kita berusaha mempelajari, menambah ilmu kita tentang al-ubudiyah, tentang ibadah dan penghambaan ini melalui kitab beliau ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung kitab ini cukup panjang, kalau hitung-hitungan sesuai dengan kitab yang ada di hadapan saya, yang ditahqiq oleh Syekh Ali, Ali Hasan, hafizahullah ta'ala, maka hitung-hitungannya dalam 12 hari, kita akan membaca 11 halaman dalam 45 menit. Lebih bisa dilebihkan 4 menit. Ya, kalau semangat-semangat lagi, lebih lagi. Baik. Dan ini sangat berat, ikhwah. Ya, sebab kitab ini materinya berat dari sisi pertanggungjawaban ilmu yang terdapat dalam kitab ini. Tapi ada yang mampu mempermudahnya. Ada yang sangat mampu mempermudahnya. Keikhlasan kita dalam mempelajarinya. Ketulusan kita dalam menginginkannya. Kejujuran kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan mempermudah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Diawali dengan basmalah. Dan hanya dengannya nasta'in, kita meminta pertolongan. Hanya dengannya kita meminta pertolongan. Kalimat wabihi nasta'in ini memperjelas dan memperkuat makna basmalah. Sebab ba itu sendiri lil isti'anah, untuk menunjukkan isti'anah, permintaan pertolongan. menunjukkan permintaan pertolongan. Basmalah mengawali sebuah kitab, ini terlalu sering kita bahas. Yang jelas, dia didasari dengan Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan merupakan keteladanan As-Salafus Saleh. Makna basmalah itu sendiri, kita akan pahami dengan memahami apa yang menjadi tempat bergantung dari al-jar wal-majrur pada basmalah. Di dengan ismi nama. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mu'afa dengan nama itu. Itu yang harus jelas. Kalau syekh ingin apa? Ingin menulis. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menulis. Dengan demikian sempurna makna basmalah. Kalau kita mau minum, yeah. Jangan bismillahirrahmanirrahim, saya akan menulis. Sementara mau minum. Jadi, pekerjaan kita yang dengannya kita berbasmalah, ini sangat menentukan makna basmalah kita. Dan sangat dianjurkan, kalau bismillahirrahmanirrahim dulian tersebut, yang kita sebutkan, kemudian pekerjaan kita. Agar supaya lahir makna pengkhususan. Sebagaimana yang disebutkan, وَبِهِ نَسْتَعِيلٍ Kalimat arjir wal-majrur dikedepankan dari fi'il nasta'il. Supaya lahir makna pengkhususan. Dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيلٍ Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baik. Kita tidak memperpanjang uraian tentang basmalah. Dan kita cukupkan dengan apa yang telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam beberapa majlis. Kata beliau, Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام علم الأعلام ناصر السنة قامع البدعة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم طيب كتب اليوم sungguh segala pujian hanyalah untuk Allah kami memujinya kami meminta pertolongan kepadanya kami meminta pengampunan kepadanya Kami meminta perlindungan, penjagaan hanya kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Siapapun yang Allah beri hidayah, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu dia semata yang berhak untuk disembah. La syarika la. Tak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Amma ba'du. Ini kita kenal dengan khutbatul hajah. Baik. Tapi lafaz khutbatul hajah. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menggunakan lafaz wa nastaghfiru. Lafaz yang lengkap yang sering kita dengar dalam banyak khutbah-khutbah disebutkan oleh banyak ustaz dan banyak masyayikh mengawali kitab-kitab mereka dengan khutbatul hajah sesuai dengan lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syekhul Islam, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mempunyai risalah sendiri yang mengumpulkan tentang khutbatul hajah itu. Baik. Khutbatul hajah mempunyai makna yang sangat dalam, sangat luar biasa. Makna inilah yang menjadi sebab Islamnya sahabat Timar radhiyallahu anhu. Islamnya sahabat Timar radhiyallahu anhu. Beliau sebagai ahli ruqyah ketika itu datang ke Makkah. Dalam keadaan beliau masih musyrik, sesampainya di Makkah yang ketika itu masih di awal-awal dakwah, beliau mendengar sufaha Makkah, orang-orang bodoh Makkah mengatakan, "Inna Muhammadan majnun." Muhammad itu orang gila. Beliau tertarik dan mengatakan, "Aina hu? La'alla Allah ayyashfiyahu 'ala yaday." Di mana dia? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Akhirnya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menjelaskan bahwa beliau bisa meruqyah dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah. Telah banyak yang sembuh dengan izin Allah melalui kedua tangan beliau. Fahalumma, maka mari kemari, saya ingin ruqyah kamu. Nabi SAW tidak mengatakan, saya tidak gila, saya tidak ini. Tadi hanya membaca, innalhamdulillah, nahmaduhu, kalau dalam lafaz yang saya hafal, nahmaduhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla la, wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Sampai di situ Nabi baca. Mendengar kalimat ini, Bimar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh saya telah mendengar ucapan tukang-tukang sihir. Saya telah mendengar ucapan dukun-dukun. Saya telah mendengar ucapan para penyair, ahli-ahli bahasa. Tidak ada yang semisal dengan ucapan. Sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Dalam lafaz yang lainnya, Bimar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aid alayya kalimatik haula, fa innaha qad balagna qamusal bahr." Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku, karena sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Jadi paham. Yang akhirnya, bukan Nabi SAW yang sembuh, tapi beliau yang sembuh dari kesyirikannya. Sembuh dari salah sangka bahwa yang di hadapannya ini orang gila. Sembuh dari kesyirikan yang berpuluh tahun tertanam di dalam jiwanya. Hebatnya ini ilmu. Menggugurkan semua perkara itu. Demikianlah dalam berilmu. Kalau kita inginkan manfaat yang maksimal, kokohkan dan tanamkan selami ilmu itu. Lihatlah keindahannya agar supaya kita mampu bertahan di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi membaca hanya sebahagian dari khutbatul hajah. Tapi sudah membuat keluar biasaan yang sangat luar biasa. Inilah khutbatul hajah yang di dalamnya terkandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mendasar, melingkup, yang di dalamnya terkandung perwujudan dan penyerahan ibadah yang sangat hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dalam beriman kepada Allah, beriman terhadap hari akhirat, beriman terhadap takdir baik dan buruk, yang di dalamnya terkandung ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Anda bisa melihat innalhamdulillah ini ma'rifatullah, nahmaduhu, di situ terdapat ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu jelas sekali di situ. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nafs. Sebab orang tidak akan minta perlindungan kecuali dia tahu betul, dia tahu betul dirinya. Orang tidak akan sampai ke dalam ibadah isti'adzah mengatakan na'udzu billah, saya minta perlindungan kepada Allah, kecuali dia betul-betul tahu syururi anfusina. Kecuali dia betul-betul tahu kejelekan diri-dirinya. Wa sayyiati a'malina, keburukan amalan-amalannya. Jadi ada keburukan dan kejelekan yang ada pada diri. Ada keburukan pada amalan-amalan. Siapa yang menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya? Ini ma'rifatun nafs. Dan ini mengharuskan untuk ma'rifatullah. Mengenal bahwa semata yang bisa menyelamatkan dia dari bahaya, kejelekan diri dan amalan itu, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ini prinsip, ini aqidah yang harus kuat dan kokoh dalam perjalanan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidayah dan sesatnya kita hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan ketundukan. Karena itulah setelah prinsip-prinsip ini disusul dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini dasarnya adalah prinsip-prinsip yang di atas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kekuatannya dibangun dari prinsip-prinsip yang di atas. Baik, ini singkat. Walaupun kandungan khutbatul hajah ini sangat-sangat luar biasa. Kata beliau, amma ba'du. Sudah jelaskan tadi, ini uslub yang digunakan dalam bahasa Arab untuk intikal, bertindak dari uslub kepada uslub yang lainnya. Dan sangat baik setelah kalimat amma ba'du, sebab dia di dalamnya terkandung syarat, diletakkan setelahnya kalimat fa. Di sini saya mengatakan, faqad su'ila. Atau pengarang yang memberikan pendahuluan, faqad su'ila syekhul Islam. Syekhul Islam telah ditanya, wa'alamul a'alam, pemuka yang sangat terkemuka, nasirus sunnah, penolong sunnah, khami'ul bid'ah, penghancur bid'ah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah. Ahmad, anaknya Abdul Halim, anaknya Ibn Taimiyah, rahimahullahu ta'ala. Beliau telah ditanya, an qawlillahi azza wa jal, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Famal ibadah? Pertanyaannya apa? Famal ibadah? Apa ibadah itu? Wa ma furu'uha? Apa cabang-cabangnya? Wa hal majmu'ud din dakhilun fiha am la? Apakah keseluruhan agama ini masuk dalam ibadah atau tidak? Wa ma haqiqatul 'ubudiyyah? Apa hakikat penghambaan itu? Wa hal hiya a'la al maqamat di dunia wal akhirah? Dan apakah al-ubudiyah, penghambaan ini, maqamat, jenjang-jenjang yang menepati jenjang tertinggi dari jenjang di dunia dan di akhirat? Am fawqaha syai'un minal maqamat? Atau di atas penghambaan ini ada penghambaan yang lebih hebat lagi? Di atas penghambaan ini ada jenjang yang lebih hebat lagi kah? Ini pertanyaannya. Falyabsut lana al-qawla fi dhalik. Maka hendaknya beliau mengurai pembahasan ini kepada kami. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, maka beliau rahimahullahu ta'ala pun menjawab pertanyaan ini. Jawaban inilah yang menjadi kitab Al-Ubudiyyah. Kalau begitu, kita bisa mengambil kesimpulan, kitab ini lahir dari pertanyaan. Sama Al-Wasithiyah, Abdidawah, Wasithiyah, dari pertanyaan seorang alim dari Wasiti. Tadmuriyah, dari pertanyaan dari negeri Tadmur. Dan beberapa kitab lain beliau itu dari pertanyaan-pertanyaan. Ini orang yang bertanya, yang dengan pertanyaannya memberi manfaat. Iya. Sebagian pertanyaan justru terlarang dalam agama, dalam beragama. Bahkan banyak bertanya adalah sebab-sebab, iya, sebab-sebab rusaknya agama. Dan di antara bentuk pertanyaan yang sangat jelek, iya, pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan uraiannya dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi ketika disuruh menyembelih sapi, sapi jelas suruh menyembelih sapi. Mereka tanya lagi, apa sapi itu yang bagaimana? Warnanya yang bagaimana? Dijelaskan lagi rinciannya, jelaskan lagi uraiannya. Pak, sampai pekerjaan sapi itu dijelaskan, dijelaskan. Sampai akhirnya hampir mereka tidak mampu menjumpai sapi jenis itu. Ini pertanyaan yang memberatkan. Baik. Adapun pertanyaan yang bertanya, pertanyaan orang yang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas a'budu rabbakum, ini adalah pertanyaan yang sangat bermanfaat, yang melahirkan uraian pembahasan ibadah yang sangat luas. Walaupun kita sangat memahami bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu mempunyai risalah-risalah, karangan-karangan, tulisan-tulisan secara tersendiri atau dalam kandungan tulisan-tulisan beliau yang menjelaskan tentang hakikat-hakikat ibadah ini. Luas dan banyak. Baik. Lihat pertanyaan ini. Jadi yang ditanya tentang, ya ayyuhan nasu abudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, wa'abudu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Perintah ibadah kepada seluruh manusia. Jin, kata An-Nas mencakup al-ins wal-jin. Kata An-Nas mencakup manusia dan jin. Allah panggil seluruhnya. Untuk apa? U'budu rabbakum, menegakkan ibadah kepada Rabb kalian. Si penanya bertanya, apa ibadah itu? Syekh akan jelaskan apa ibadah itu. Wa ma furu'uha, apa cabang? Cabang ibadah. Syekh akan jelaskan. Apakah agama ini seluruhnya masuk dalam ibadah atau tidak? Atau ada bahagian agama bukan ibadah? Syekh akan jelaskan. Wa ma haqiqatul 'ubudiyyah? Apa hakikat? Kalau berbicara tentang hakikat ini luar biasa sekali. Siapa pembahasan ini yang? Ketika seseorang berbicara tanpa ilmu, maka akan terjatuh ke dalam jurang-jurang yang sangat mengerikan lagi menjijikkan. Si penaja bertanya, "Wa ma haqiqatul 'ubudiyyah?" Dan kita di Indonesia, ilmu tentang hakikat ini luar biasa ya. Dan sebagian orang akan melihat majlis kita majlis rendahan. Kenapa? Itu majlisnya orang-orang syariat. Orang-orang yang tidak pernah mencium dan merasakan nikmatnya hakikat. Sebenarnya bertanya tentang hakikat ini. Kemudian lebih dalam lagi, bertanya tentang jenjang al-maqamat. Maqamat jenjang-jenjang. Iya. Sebagaimana di surga, seseorang akan berjenjang-jenjang. Maka ini ditentukan oleh apa? Jenjang agama seseorang. Agama seseorang berjenjang-jenjang. Keimanan seseorang berjenjang-jenjang. Kedekatan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berjenjang-jenjang. Si penanya bertanya juga, apakah al-ubudiyah ini adalah jenjang tertinggi di dunia dan di akhirat? Atau ada jenjang di atasnya? Dan sampai di situ, si penanya minta supaya pertanyaan ini diperluas. Karena itu jamaah memerlukan kesiapan mental untuk menerima ilmu ini, kekuatan iman, keikhlasan untuk menerima ilmu ini. Kalau orang sudah pernah membaca kitab Tauhid, kemudian membaca kitab ini, sangat baik. Dia akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, dan akan tertinggal ilmu yang lebih dalam dari yang sebelumnya belum pernah membaca. Tapi tetap akan mendapatkan ilmu. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan ini. Al-ibadah yasmun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wa al-zahira. Ini jawaban beliau. Jawaban beliau, ya, kitab ini seutuhnya. Dan ternyata ilmu pertama adalah definisi ibadah. Ini definisi secara istilah. Definisi secara bahasa nanti di beberapa lembar selanjutnya. Hari ini kita akan baca juga. Kata beliau, ibadah adalah kata yang jami' meringkup likulli terhadap segala ma perkara yuhibbuhullahu wa yarta, yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Perhatikan definisi ini. Ibadah adalah kata yang melingkup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal akwal, apakah dia berupa ucapan? Ucapan-ucapan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Wal a'mal, amalan-amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Ini satu pembagian. Menyusul pembagian kedua, al-batinah wa zahirah. Apakah yang Allah cintai itu berupa ucapan dan amalan batinah secara batin atau zahirah, nampak. Semuanya adalah ibadah dan dicakup oleh kata ibadah ini. Syaratnya Allah cintai, Allah ridai. Itu saja ketentuan. Allah cintai, Allah ridai. Kalau begitu, nanti akan banyak membahas tentang cinta dan ridho. Itu tidak boleh tidak. Dan dalam kitab ini, kita akan melihat keluar biasaan dalam uraian akan makna cinta dan ridho. Jamaah yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan perluas pembahasan. Saat ini, pahami definisi ini. Itu saja yang kita ingin. Bahwa ibadah adalah kata yang melingkup semua yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah turunkan. Wa raditu lakumul islam di dina. Setelah ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Karena itulah semua yang datang dalam Quran dan Sunnah. Allah cintai, Allah ridai, itu adalah ibadah. Apakah dia berupa ucapan? Ucapan yang batin atau yang zahir? Ucapan yang batin, seperti apa? Ada ucapan yang zahir. Ibadah yang merupakan ucapan yang batin. Ada juga ucapan yang zahir. Kalau yang zahir, yang merupakan ibadah, seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir. Kalau yang batin, ucapan batin, seperti tasbih, pembenaran, hati membenarkan. Amalan, amalan juga. Amalan yang batin, amalan yang zahir. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Amalan hati, seperti cinta, takut, mengharap, berserah. Itu amalan-amalan batin. Amalan lisan, sama dengan ucapan tadi. Iya, membaca Al-Quran, berzikir, berdakwah, memberi nasihat. Iya, amalan yang zahir. Yang dengan anggota tubuh. Rukuk, sujud, dan seterusnya. Iya. Kalau sekarang menuntut ilmu ini ibadah. Menuntut ilmu sekarang ini ibadah. Hah? Ibadah? Hah? Dari mana antum tahu ibadah? Allah cintai? Allah cintai? Allah ridai? Dari mana antum tahu bahwa ini Allah cintai, Allah ridai? Lihat keterangan dalam Quran dan Sunnah. Banyak sekali. Jelas. Allah cintai, Allah ridai. Kalau begitu masuk dalam perintah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Kita sementara beribadah ikhwah. Dan ibadah ilmu, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Sangat luar biasa. Ini termasuk ibadah yang paling wajib saat-saat ini. Usaha yang paling hebat saat ini adalah menuntut ilmu. Menyebarkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ini kemuliaan yang terbesar zaman ini. Di tengah banyaknya kebodohan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Definisi kita sudah pahami. Dan kita sudah bisa menggunakannya. Yes. Baik. Sekarang beliau berkata. Mengurai lebih jauh lagi dengan memberi contoh. Fassalatu wazzakatu wassiyamu walhaj. Ini sudah bahasa Indonesia. Maka salat, zakat, puasa, haji, wassidikul hadith. Jujur dalam berucap, wa ada'ul amanah, menunaikan amanah, wa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung silaturahmi, wal wafa'u bil 'uhud, menunaikan janji, memenuhi janji, wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang munkar, wal jihadu lil kuffari wal munafiqin, berjihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wal ihsan, berbuat baik, biljar kepada tetangga, wal yatim, kepada anak yatim, wal miskin, kepada orang miskin, wal misabil, kepada orang yang dalam perjalanan, wal mamluk, kepada budak, minal adamiyina wal fahakim, budak, al mamluk yang dimiliki, apakah dari kalangan adamiyin, anak cucu Adam, dari kalangan budak, atau al bahaim yang kita miliki, dari hewan-hewan ternak, berbuat baik kepadanya. Ini semuanya masuk dalam ibadah. Demikian pula doa, zikir, qiraah, membaca, wa amsalu dzalika minal ibadah. Dan yang semisal ini semuanya adalah ibadah. Contoh yang Syekh sebutkan sudah lengkap. Ada ibadah lisan di situ. Hah? Mana ibadah lisan? Doa, zikir, qiraah. Baik. Ada ibadah hati, ibadah anggota tubuh dulu. Ada ibadah anggota tubuh? Hah? Iya, yeah. Banyak ya. Kalau ibadah hati, yang mana ibadah hati? Hah? Yang mana ibadah hati di situ? Ada yang disebutkan? Hah? Ibadah hati. Kalau sholat, ibadah apa? Hati, lisan, dan anggota tubuh lengkap. Sholat ibadah hati. Rukun sholat apa? Di antara yang paling utama ini, niat. Itu ibadah yang terhebat itu. Banyak bacaan, ibadah lisan. Ada gerakan, ibadah badan. Tapi yang saya ingin tanyakan lebih jauh, ibadah khusus hati. Antum mau tahu? Lihat kalimat selanjutnya. Wa kadzalika hubbullahi wa rasuli. Demikian pula cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa khusyatullah, takut kepada Allah. Wa inabatu ilaih, inabah. Ini qalb munib, hati yang munib, yang mempunyai sifat inabah. Ikhlasuddin lah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini ibadah hati yang sangat luar biasa. Yang merupakan apa? tonggak-tonggak penegak semua ibadah, bahkan ibadah hati yang beliau sebutkan ini adalah tonggak-tonggak penegak semua ibadah hati. Kemudian beliau menyebutkan ibadah as-sabru li hukmihi, sabar terhadap hukumnya. Wasyukru li ni'amihi, bersyukur terhadap nikmat dan nikmatnya. Warida li qada'i, rida terhadap qada, ketentuan dan takdirnya. Wattawakkul alaih, bertawakal kepadanya. Ini ibadah hati yang sangat jelas. Ridha pun demikian. Sabar dan syukur, kekuatannya sangat ditentukan oleh hati. Warraja'u li rahmati, mengharapkan rahmatnya. Wal khawfu min adabi, dan takut terhadap azabnya. Ini uraian ibadah ibadah hati. Wa amsalu dzalika, dan yang semisal ini. Hiya minal ibadah, semuanya ini termasuk ibadah. Jelas? Baik, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syekh ketika mendefinisikan ibadah, ada yang merupakan ucapan dan amalan, ada yang batin, ada yang zahirah, beliau langsung sebutkan contohnya dengan jelas. Jelas? Ya. Yeah. Kemudian cermati ibadah-ibadah hati yang beliau sebutkan. Beliau tekankan ibadah ini. Bahkan secara umum, yang beliau sebutkan ini memperjelas makna ibadah. Jadi di awal penjelasan sudah jelas bagi kita ibadah. Sebab sebagaimana memahami? Ya. Ibadah itu hanya di masjid. Ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat. Tapi kalau kita lihat, jujur dalam berucap, menunaikan amanah, bakti kepada kedua orang tua, bahkan berbuat baik terhadap hewan, ternak kita, juga beliau masukkan dalam ibadah. Ini akan membuka wawasan kita, pikiran kita. Ternyata ibadah itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan luas dan sangat luas. Jelas? Kemudian ketika beliau menyebutkan ibadah-ibadah hati, ini lebih menghentak lagi sebahagian orang. Sebahagian orang bahkan tidak pernah terpikirkan bahwa cinta kepada Allah adalah ibadah. Takut kepadanya adalah ibadah. Kita tahu perkara ibadah ini perkara yang sangat berhubungan dengan la ilaha illallah. Sekali kita menyatakan la ilaha illallah, maka sejak itulah semua ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya, termasuk ibadah hati. Bahkan ibadah hatilah ibadah yang paling hebat dalam semua ibadah. Dia mendasari semua ibadah, dia menentukan semua ibadah, dia menjadi ukuran semua ibadah, dia menjadi awal, dia menjadi penjaga ibadah, dia menentukan hasilnya, dia menentukan apakah kita mampu melanjutkan ibadah ini kepada ibadah yang selanjutnya, apakah kita mampu meningkatkan ibadah ini pada jenjang yang selanjutnya. Ibadah hati yang menentukannya. Dan Syekh menyebutkan tiga rukun ibadah hati, yaitu cinta, takut, dan harapan. Kemudian lihat penggandingan Syekh. Syekh mengatakan apa? Termasuk ibadah, hubbullahi wa rasuli, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Rasul juga disebut? Berarti bisa beribadah kepada Rasul. Kita berbicara tentang ibadah, cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah, cinta kepada Rasul, ibadah kepada Rasul. Ini ada maksud penyebutan ini. Yang akan diurai dalam beberapa lembar selanjutnya, bahwa ada perkara yang merupakan hak khusus milik Allah, dan ada perkara yang haknya Allah, juga haknya Rasulullah Subhanahu wa taala, dan perkara ini masuk dalam ibadah, di antaranya ini. Baik, kemudian lihat penggandingan beliau. Sabar dengan syukur digandengkan. Sabar, syukur, ridha terhadap qada. Ini tiga ini digandengkan. Sebab tiga ini, dalam pembahasan sabar, sabar terbagi tiga. Sabar, jenjang sabar, yang lebih hebat dari sabar, ridha terhadap musibah, lebih hebat dari itu, syukur terhadapnya. Syekh gandengkan tiga ini. Rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah menjelaskan jenis-jenis ibadah ini, beliau rahimahullah ta'ala berkata, وَذَلِكَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ هِيَ الْغَيَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهِ وَالْمُرْضِيَةُ لَهِ وَالَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Semua ini, kata beliau, menegaskan bahwa hal ini, kata beliau, menegaskan bahwa ibadah itu yang merupakan lillah, milik khusus Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-ghayatul mahbubatulah. Perhatikan kalimat ini. Ibadah lillah adalah puncak perkara yang dicintai oleh Allah. Perhatikan ini. Kita masih membahas ibadah ini di sisi Allah. Ibadah ini adalah puncak perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah puncak perkara yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana hanya dengan maksud ini Allah mencipta makhluk. Hanya dengan maksud ini Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia. Illa kecuali. لِيَعْبُدُونَ. Mengkhususkan maksud. Kita bisa lihat makna pengkhususannya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Ini apa ini? Kalimat penafi. Penafian. Menafikan. Tidak ada sama sekali maksud saya dalam mencipta jin dan manusia. Illa mengkhususkan. Kecuali hanya ini. لِيَعْبُدُونَ. Supaya mereka beribadah kepada semuanya dalam rangka tegaknya ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah perlu kepada kita, justru karena sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah mencipta kita dengan maksud yang paling Allah cintai. Ini kaidah. Kalau antum dah hafal kalimat, beberapa kalimat ini, maka antum harus betul-betul mantap bahwa ibadah kepada Allah adalah al-ghayatul mahbubatulah wal-murdiyatulah. Ini jadikan kalimat pamungkas tertanam di dalam hati. Antum dah hafal ayatnya, hadisnya, kesimpulan ini harus tertanam. Bahwa ibadah itu adalah puncak cintanya Allah. Sesuatu yang paling Allah cintai, puncaknya adalah ibadah. Ini menjadi maksud kita dicipta. Berarti Allah mencipta kita dengan maksud sesuatu yang paling Allah cintai. Dengan maksud sesuatu yang paling Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Ini uraian ibadah. Dan ini jamaah memerlukan keyakinan. Tidak cukup hanya sekedar memahaminya. Harus kita yakin bahwa inilah puncak. Kalau bukan menjadi puncak, maka sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala mencipta langit dan bumi. Dan kita sangat bersyukur dicipta untuk ini. Kita tidak dicipta seperti hewan ternak. Kita tidak dicipta seperti hewan ternak. Padahal Allah mampu menjadikan kita hewan ternak. Yes. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau masuk ke dalam uraian-uraian tentang ibadah ini. Kita sudah tahu satu yang menjadi awal uraian. Bahwa ibadah ini adalah puncak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masuk dalam uraian kedua dan sekaligus dalilnya. Bahwa ibadahlah yang menjadi maksud kita dicipta. Masuk dalam uraian selanjutnya. وَبِهَا أُرْسِلَ جَمِيعُ الرُّسُلُ. Hanya. Beliau menggunakan kalimat hanya. Kata biha dikedepankan. Hanya dengan maksud ini, seluruh Rasul diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, menjelaskan ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kenapa Nabi Nuh yang pertama diungkap? Sebab ini Rasul yang pertama. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf. Beliau mengatakan, Ya kaum ya'budullah, malakum min ilahin khairu. Wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Malakum min ilahin khairu. Kalian sama sekali tidak mempunyai satupun sembahan selainnya. Kira-kira ini, apa seruan Nabi Nuh? Wahai kaumku, wa'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Terus, apa kalimat selanjutnya? Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada satupun sembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti, kalau begitu seruan Nabi Nuh, di dalamnya terkandung dua hal. Penetapan dan penafian. Ajakan ibadah kepada Allah dan larangan. Jangan sampai ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makna dari La ilaha illallah. Inilah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Kemudian wa kadzalika qala Hud wa Salih wa Syu'aib wa ghairuhum li qaumihim. Demikian pula diucapkan oleh Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syu'aib dan lainnya kepada kaumnya. Ini diungkap uraiannya dalam surah Al-A'raf dan surah-surah lainnya. Dalam surah Al-A'raf ini sama dengan ucapan Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syaid, semuanya mengatakan kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf, Ya qawmi ibudullah, wahai kaumku beribadalah kalian kepada Allah, malakum min ilahin ghairu. Sama sekali tidak ada satu pun sembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa? Dalil bahwa semua Nabi dan Rasul Allah diutus untuk hanya menjelaskan ibadah ini. Dalil ini, dalil rincian tiap Rasul. Selanjutnya beliau menyebutkan dalil yang umum, mencakup. Dari rinci yang disebutkan Rasulnya. Kata beliau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh betul-betul kami telah mengutus pada setiap umat, Rasulah seorang Rasul. Apa seruan setiap Rasul pada setiap umat mereka? Aniyah Budullah. Ini apa? Penetapan? Wajitan ibu Tawgut. Jauhi semua disembah selain Allah. Ini penafian. Kalau begitu jelas, semua Rasul yang diutus pada setiap umat, seruannya satu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Yang uraiannya sama dengan yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dari lain, yang masih bersifat umum. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah tak ada seorang Rasul pun yang kami utus sebelum engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad Sallam. Tak ada satupun Rasul yang kami utus sebelum engkau kecuali pasti kami wahyukan kepadanya. Apa wahyu? Yang betul-betul Allah pastikan tersampaikan pada setiap Rasul. Annahu la ilaha illa ana. Bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah saya. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepada aku. Coba lihat kalimat. La ilaha illa ana. Itu di dalamnya sudah terkandung penafian dan penetapan? Iya. Tapi ditegaskan lagi dengan kalimat. Fa'buduni, maka beribadalah hanya kepada aku. Ini apa ini? Menekankan makna ibadah. Menekankan makna pemurnian ibadah. Bahwa penafian ilah, penafian ma'bud, penafian yang diibadahi. Baik, ayat yang ketiga, yang bersifat umum. Yang menjelaskan bahwa semua Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada pemurnian ibadah, kepada ketauhidan ini. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh umat kalian ini adalah umat yang satu. Sungguh, umat kalian ini adalah umat yang satu. Ini dalam surah Al-Anbiya. Yang Allah menceritakan Nabi-Nabi dan Rasul. Iya. Kemudian Allah katakan kepada mereka. bahwa umat kalian ini adalah umat yang satu. Jadi umatnya Nabi Nuh dengan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang satu. Semua umat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan saya semata Rabb kalian. Fa'buduni, maka beribadahlah hanya kepada aku. Coba lihat penekanan kata ibadah di sini. Pemurnian ibadah di sini. Hebatnya perkara ini. Terutusnya semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perkara ibadah. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Ya ayyuhar rusul kulu minas thayyibati wa amalu shalihan inni bima ta'maluna 'alim. Syahidnya pada ayat selanjutnya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kalau di sini Allah katakan sungguh ini adalah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan saya adalah Rabb kalian. Fattaquni, maka takutlah, bertakwalah kepada-Ku. Sekarang jelas mana hubungan ibadah dengan takwa? Nanti di akhir pembahasan kita akan sampai kepada kesimpulan, hakikat ibadah adalah hakikat takwa. Hakikat agama adalah hakikat ini pula. Dan banyak hakikat yang akan terungkap melalui pembahasan. Baik. Sudah? Ulang dulu. Satu, ibadah apa? Al-ghayatul mahbub bal mahbubah. Kedua, ibadah itu apa? Maksud penciptaan kita. Tiga, ibadah itu, ini panjang ayat-ayatnya, yang diurai secara global dan rinci. Ibadah itu seruan semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Dan di atas seruan inilah mereka satu. Di atas seruan inilah mereka satu. Karena itulah ajakan kepada tauhid, ajakan kepada pemurnian ibadah adalah ajakan persatuan dari dulu sampai akhir zaman. Siapa yang keluar dari ini, maka keluar dari ajakan persatuan yang sebenarnya. Persatuan Indonesia itu tidak akan pernah tegak, tanpa di atas dasar ibadah. Mustahil. Sekarang beliau beri ilmu lebih dalam lagi. Waja'ala dzalika laziman li rasulihi ila al-maut. Ini memberi ilmu, wah, luar biasa ini ibadah. Allah menjadikan ibadah ini laziman, sebagai sesuatu yang terus menerus harus ada dan tegak kepada rasulnya. Rasulnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila al-maut, sampai beliau meninggal. Allah berfirman, wa'bud. Ini langsung ayat untuk Nabi Muhammad ini. Ini ayat untuk langsung kepada Nabi Muhammad sallam. Wa'bud Rabbak. Beribadah engkau kepada Rabb engkau. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datangnya al-yaqin, kematian. Al-yaqin, kematian. Ini ayat. Nabi Muhammad sallam diperintah oleh Allah. Beribadah kepada Allah hatta sampai apa? Ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin datang. Yakin itu bukan nama orang. Saya sholat dulu. Sampai kapan? Sampai si yakin datang. Si yakin datang. Tidak. Lebih sesat lagi kalau yang memahami, al-yaqin bermakna ma'arifah. Yakin dalam makna Indonesia. Saya sudah yakin. Kalau begitu sudah bisa tidak beribadah. Ini nanti kita akan urai kesesatan ini. Syekh dalam memaparkan ini apa? Memberi definisi. Ini kaidah dalam berpikir. Memberi contoh. Uraian contohnya sangat mengagumkan. Kemudian memberi dasar-dasar yang akan mengakibatkan pikiran dan keyakinan kita dalam memahami ibadah itu betul-betul akan mengaguminya. Ibadah adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah untuk manusia yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Sebagai perintah yang harus ditegakkan oleh beliau sampai datangnya malakul maut. Yakin bermakna kematian. Iya. Dalilnya, Nabi SAW mengatakan ketika meninggalnya sahabat Utsman bin Maz'ud, radhiyallahu anhu. Iya. Beliau mengatakan, ya ammahu faqad ja'ahu yaqin. Kata beliau, adapun beliau, dia itu sungguh telah datang yakinnya. Baik. وبذلك وصف sekarang ilmu lain. Perhatikan ya, setiap penekanan ilmu akan hakikat, akan luar biasaan ibadah ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini memerlukan perhatian khusus. Satu saja antum betul-betul cermati, maka akan sudah luar biasa antum dalam melihat ibadah ini. Satu saja. Satu saja. Kalau antum betul-betul cermati, yakini, dalami, antum bisa melihat keluar biasaannya karena dia menjadi, misalnya, maksud kita dicipta. Ini saja antum pahami, ini akan sudah merubah jalur berpikir kita akan hidup di muka bumi ini untuk apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia menjadi dakwah semua Nabi dan Rasul. Ternyata dia merupakan perintah khusus yang Allah haruskan kepada orang yang paling Allah cintai sampai kematian datang menjemputnya. Kemudian apa? وَبِذَلِكَ وَصَفَ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَ. Hanya dengan ibadah ini Allah mensifati para malaikatnya dan para nabi. Hanya sekarang pendalilan yang akan menjelaskan bahwa ternyata kelompok makhluk yang termulia, para malaikat dan para nabi dan rasul, itu sifatnya apa? Sifat sebagai hamba. Dan Allah membanggakan mereka karena mereka adalah hamba yang tegak di atas kubuliyah. Yang terdalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahu man fis samawati wal ard." Hanya milik Allah mereka yang di langit dan di bumi. وَمَنْ عِنْدَهُ. Dan mereka-mereka yang ada di sisi Allah. Coba lihat. Siapa yang ada di sisi Allah ini? Coba lihat ini. Jadi tidak sembarang makhluk ini. Orang-orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ. Ini sifat penafian. Mereka tidak pernah setitik pun takabur dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena sempurnanya ibadah mereka kepada Allah. Hebatnya, giatnya, semangatnya mereka dalam beribadah. Ditegaskan dalam kalimat, وَلَا يَسْتَحْفِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ. Mereka tidak pernah capek. Mereka terus bertasbih, beribadah, malam dan siang. وَلَا يَفْتُرُونَ. Mereka tidak pernah futur. Iya. Kalau kita sekarang ini sudah mulai futur, teringat apa nanti yang dimakan siang ini. Malaikat tidak. Ternyata manusia apa makhluk yang termulia ini disebut dengan apa? Sifat ibadah kepada Allah. Karena itu mengherankan ya, ada orang yang menganggap dirinya sampai kepada hakikat orang yang paling mulia di sisi Allah, tapi keluar dari ibadah. Masih di dunia lagi. Ini orang yang, ini makhluk teratas dari dia. Di atas langit ini makhluk ini. Ternyata Allah banggakan mereka dan sampaikan kepada kita pembanggaan Allah kepada mereka sebagai hamba-hamba yang betul-betul tegak di atas ibadah. Pahamkah kita hakikat ini? Akan luar biasanya ibadah. Ibadah yang mencakup termasuk menuntut ilmu ini. Kemuliaan sah. Kalau kita pahami jemaah, kita tidak akan menantu. Baik. Semoga dengan senyumnya antum, kantuk itu hilang. Wa qala ta'ala innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sungguh orang-orang yang di sisi Rabb engkau tidak pernah takabur dalam ibadah kepada Allah. Ini sifat penafian. Sekali lagi, sifat penafian dan ada ilmu. Semua sifat penafian dalam Quran dan Sunnah itu harus kita pahami bahwa di dalamnya terkandung sifat penetapan secara sempurna. Kenapa Allah nafikan betul-betul tak ada setitik pun ketakaburan dalam ibadah kepada Allah? Itu tidak lain karena sempurnanya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberi ilmu jamaah, ketakaburan adalah pengharam. Pengharam diterimanya ibadah. Penghalang diterimanya ibadah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun seberat dzarrah. Dzarrah apa? Semut kecil. Anda bisa memahami semut kecil. Kecilnya ini, ringannya ini. Sekecil itu pun ada ketakaburan, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini akan diurai oleh Syekh. Jadi jenis-jenis seperti ini akan diurai. Syekh akan jelaskan antara ibadah dan kesyirikan. Antara ketakaburan dan kesyirikan. Beliau akan urai nanti ibadah-ibadah yang sangat halus. Yang lebih halus dari semut, hitam, yang berjalan di atas batu yang keras di tengah gelap gulita. Ini ibadah-ibadah tingkat tinggi. Yang ketika dipalingkan, sangat berbahaya. Ini harus kita pahami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbihunahu. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Kalau di atas, disebutkan waktunya. Malam dan siang. Dan mereka tidak pernah bosan. Hanya di sini ditambahkan. Walahu yasjudun. Dan hanya kepada Allah. Mereka yasjudun. Sujud. Ini kan masuk ke dalam di atas ya. La yastakbirunan ibadati. Tapi khusus tasbih dan sujud ini disebut. Tasbih pun umum. Sujud juga umum. Tetapi kalau kita urai dalam pembahasan sholat, sujud ini menempati apa? Perkara yang sangat hebat. Sebab dia diungkap untuk mengungkap ibadah secara umum. Hebat ini sujud. Karena itulah sedekat-dekat hamba dengan rohnya di saat dia sujud. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi ilmu lagi. Yang dengannya kita akan semakin melihat luar biasa ibadah ini. Sisi yang selanjutnya. Allah dammal mustakbirina anha. Allah mencela orang yang takabur terhadap ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Memintalah kepadaku. Beribadalah kepadaku. Pasti saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sungguh orang yang takabur dalam ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama madakhirin. Pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Jadi ilmu yang memberikan pertakutan. Ini masuk sudah dalam metode Syekh menggunakan metode tarhib, tarhib, tarhib. Metode tarhib, tarhib. Beliau ingin memahamkan kita akan ibadah ini dengan apa? Ilmu yang memberikan dorongan cinta terhadap ibadah dan sekaligus ilmu yang mempertakuti. Ini masuk ilmu yang mempertakuti. Orang yang takabur dari ibadah kepadaku itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Bahkan masuk ke dalam jahannam sebagai orang yang betul-betul rendah dan hina. Sebagai orang yang betul-betul rendah dan hina. Arikhwa rahimakumullah. Ilmu selanjutnya. Allah mensifati safwata khalqihi bil'ubudiyah. Pilihan Allah Ini orang-orang yang masuk ke dalam surga. Allah sifati dengan sifat penghambaan. Aynai yashrabu biha ibadullah yufakkirunaha tafkira. Innal insan. Ini ayat yang menjelaskan mata air. Yang paling hebat mata air ini ketika Allah sebutkan yang kelezatannya tiada tandingannya, ketika Allah menyebutkannya, menyampaikannya kepada kita, Allah menyebutkan siapa yang meminum mata air dari mata air ini. Allah tidak sebutkan siapa yang buat, gimana proses pembuatannya, tapi disebutkan siapa orangnya. Aynai yashrabu biha. Dia adalah mata air yang dengannya ibadullah, hamba-hamba Allah minum dengan sepuas-puasnya. Kalimat yashrabu ketika bergandengan dengan ba menunjukkan minum yang di dalamnya terkandung kepuasan. Makna kepuasan. Kalau tidak ada, langsung saja kita katakan syaribtul ma, saya minum air. Tidak usah pakai kata syaribtu bil ma. Tapi kalau sudah pakai ba, menunjukkan apa? Minumnya dengan kepuasan. Siapa yang minum di sini? Ibadullah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah membanggakan kehebatan surga ini. Dengan apa? Menjelaskan siapa? Siapa yang meminumnya? Kenapa kalimat hamba Allah yang tegak di atas ibadah yang Allah sebutkan? Ini tidak lain jamaah bahwa manusia pilihan Allah adalah mereka yang tegak di atas ibadah. Terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Mereka yang justru menganggap manusia pilihan Allah yang sudah bisa tidak sholat. Yang sudah sampai ke dalam jenjang. Tidak lagi zakat. Tidak lagi berpuasa. Boleh minum khamar. Dan semacam itu. Kenistaan dalam berpikir. Kenistaan dalam berkeyakinan. Yang melahirkan kenistaan dalam beramal. Yang akan melahirkan bencana di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Kemudian, ayat yang kedua, yang semisal dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dalam surah Al-Furqan, Ibadur Rahman, wa ibadur Rahman, alladzina yamshuna alal ardi hauna, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah membanggakan hamba-hambanya. Hamba-hambanya Ar-Rahman itu adalah mereka-mereka yang menjalan, yang berjalan di atas permukaan bumi, hauna, dalam keadaan merendah, tidak takabur. Wa idza khatabahumul jahilun, ketika orang-orang bodoh menghitab mereka, berbicara kepada mereka, menuduh, memfitnah, mengatai mereka, menyakiti mereka. Bagaimana hamba-hamba Allah? Qalu, mereka mengatakan salama. Mereka mengucapkan kalimat yang tetap menenangkan. Tidak justru menjadi orang bodoh kedua. Khudil afwa wa'mur bil'uf wa'arif anil jahilin. Ambil jalan yang termudah. Tetap perintah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan dengan segala sifatnya, Allah subhanahu wa ta'ala kumpul semua sifat itu dalam kalimat Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman yang maha pengasih. Sifatnya di penghambaan. Dia melingkup semua sifat. Sifat apapun yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ini, yang merupakan sifatnya Ibadur Rahman, dari awal sampai akhir, semuanya dilingkup oleh kalimat Ibadur Rahman. Lihatlah penghambaan ini, jamaah. Ternyata iblis pun memahami hakikat ibadah ini. Tak kala syaitan iblis berkata, "Qala Rabbi, wahai Rabbku, bima azwaitani, dengan sebab kamu telah celakakan saya, la uzayyinanna lahum fil ard, maka betul-betul saya akan memperindah untuk mereka di muka bumi. Untuk menyesatkan. Syaitan mempergunakan metode tazyin, memperindah kejahatan. Metode kedua, wala ughyirnahum. Betul-betul saya akan selewengkan mereka. Ajma'in seluruhnya. Ini iblis nyatakan di hadapan Allah. Coba lihat keberanian ini. Di hadapan Allah. Yang ketika itu, Allah merendahkan dia. Mengutuknya. Melaknatnya. Tapi justru menantang. Lihat keberanian ini. Lihat marahnya iblis ini. Lihat tekadnya iblis ini. Untuk mencelakakan kita. Tapi bersamaan dengan itu. Paham iblis tetap terjaga. Tahu betul. Illa kecuali. Dia tetap harus akui. Ilmu ini betul-betul mengakar. Sebagai perkara yang menggugurkan seluruh makarnya. Kecuali hamba-hamba engkau. Minhum dari mereka. Al-mukhlasin. Yang diberi keikhlasan. Ibadah yang murni adalah penggugur perkara ini. Dengan kemarahannya, dengan kedengkiannya, dengan hasadnya, dengan ketakabburannya, dengan dendamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan ingin mencelakakan seluruhnya, tapi tetap dia ungkap pengecualian. Teringat perkara besar dalam pikiran iblis ini. Penghambaan, hamba engkau ya Allah, saya tidak bisa. Al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Lihatlah ibadah ini. Ini sebelum ada anaknya Nabi Adam. Iblis nyatakan ini. Paham betul luar biasanya ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin." Sungguh hamba-hambaku. Kalimat hamba-hamba. Sungguh hamba-hambaku. Sama sekali kamu tidak memiliki satu pun kekuatan. Untuk menjerumuskan mereka. Yang kamu bisa jerumuskan tidak lain kecuali hanyalah. Yang mengikuti kamu. Dari kalangan al-ghawin. Mereka-mereka yang menyimpang. Jelas ini? Ini mengakhiri pembahasan kita ini. Walaupun hanya 2 lembar lebih. Nanti besok tinggal di balap. Ayo kita ulang dulu. Apa yang kita sudah ambil, definisi ibadah jelas? Uraian ibadah? Ibadah hati, lisan, anggota tubuh? Perhatikan ibadah-ibadah hati yang mulai jelaskan. Sekarang, beliau masuk ke dalam. Inti penekanan. Kalau di atas, definisi dan seluruhnya beliau belum menyebutkan dalil. Tapi beliau ketika ingin menekankan perkara ibadah ini, beliau menyebutkan dalil lengkap. Hampir tidak ada ucapan beliau. Ini jelas sekali menunjukkan apa? Penekanan beliau terdapat di sini. Apa itu ibadah? Al-ghayatul mahbubah lah. Puncak yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu ibadah? Sesuatu yang dengannya Allah mencipta kita. Apa itu ibadah? Yang dengannya Allah mengutus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ibadah? Sesuatu yang menyatukan umat. Apa itu ibadah? Sesuatu yang Allah perintahkan secara khusus. Tidak boleh lepas. Harus terus kamu miliki. Wahai Muhammad. Manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Apa itu ibadah? Ini sifatnya makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat. Apa itu ibadah? Sesuatu yang paling Allah benci ketika ada ketakabburan pada diri kita. Itulah ibadah. Kapan kita takabur dalam ibadah, maka Allah sudah memastikannya, sayadkhuluna jahannam ada akhiri. Apa itu ibadah? Sifatnya safwatu khalqi. Sifatnya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya ibadur rahman. Terakhir, Apa itu ibadah? Perkara yang paling besar dalam pikiran iblis, dalam kedengkiannya, kemarahannya, kemurkaannya, hasadnya, tetap ilmu ini tidak lepas. Ya, seorang kalau sudah terlalu marah, iya. Kalau orang sudah terlalu marah, iya. Kamu mau ini, iya. Pokoknya, tidaklah. Walaupun kalau dia berpikir waras, harusnya saya tidak bisa bilang gitu ya. Ini kalau orang sudah marah, ini iblis, kedudukannya yang sangat, hasadnya yang sangat, iya, takaburnya yang sangat, iya, tetap di hadapan Allah dia katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini apa? Musuh yang jujur. Sekaligus pendusta tertinggi. Ini jujur. Dia tidak bisa lepas dari ilmu ini. Ibadah perkara terbesar dalam pikirannya. Karena itulah pikiran iblis bagaimana mengupayakan manusia lepas dari ibadah. Semua makar iblis bagaimana berlepas dari ibadah ini. Bagaimanapun caranya, ibadah ini harus lengser dalam diri anak cucu Adam, pada diri jin dan manusia. Agar supaya makar-makar syaitan bisa semakin maksimal. Baik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan kita cinta terhadap ibadah. Subhanakallahumma hamdika. Ya, dalam menyiapkan makanan itu ada menjadi hal.